Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala al-mu'allif wa syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa 'an Abi Malik al-Asy'ari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna dari sahabah Abu Malik al-Asy'ari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda arba'un bilangan atau adat yang tidak disebutkan di situ ma'dudnya tapi dengan dimudzakarkan tanpa ta bukan arba'ah tapi arba' menunjukkan bahwasanya ma'dudnya adalah mu'annas sehingga mereka para ulama menyebutkan arba' di sini takdirnya adalah arba'u khisal. Khisal adalah jamak dari khoslah. Khoslah maknanya adalah perkara, empat perkara. Fi ummati, empat perkara ada pada umatku. Maksudnya di sini adalah ummatul ijabah, bukan ummatul da'wah. Karena kalau ummatul da'wah mencakup semuanya yang didakwahi dari faqolain, apakah dari kalangan manusia atau dari kalangan jin, semuanya yang dia terkena atau didakwahi dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini namanya ummatud da'wah. Adapun yang memenuhi panggilan, memenuhi dakwah, masuk ke dalam Islam, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini dinamakan dengan ummatul ijabah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un fi ummati, empat perkara ada pada umatku, yakni ummatul ijabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membicarakan perkara tersebut ada pada mereka orang-orang kufar. Perkara tersebut ada pada mereka orang-orang musyrikun. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya perkara ini ada pada umat beliau yang memenuhi panggilan beliau, yang masuk ke dalam dakwah beliau. Menunjukkan besarnya perkara tersebut sampai ummatul ijabah pun yang memenuhi dakwah Rasul dari kalangan mukminin, dari kalangan muwahhidin. Sampai ada mereka yang memiliki atau ada pada dirinya empat perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah faedahnya adalah al-hadar wa tahdzir. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tahdzir, peringatan yang hendaknya umatnya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, alal hadar, berhati-hati terhadap perkara tersebut. Jangan sampai terjatuh di dalamnya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahasanya empat perkara ini ada pada umatul ijabah. Sehingga perlu waspada semua kita, jangan sampai terjatuh di dalamnya. Yang mana empat perkara tersebut arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Termasuk perkara jahiliyah. Jahiliyah nisbah. Nisbah kepada zaman jahiliyah qoblal bi'tsah. Sebelum diutusnya Rasul, sebelum diutusnya Nabi, sebelum datangnya Islam, dinamakan dengan zaman jahiliyah. Nah, jahiliyah nisbah kepada jahil. Sedangkan jahil itu adalah adamul ilm, tidak adanya ilmu. Memang di zaman tersebut, qoblal bi'tsah, qoblal Islam, sebelum datangnya Islam, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ilmu di sana. Tidak ada di sana ilmu din, ilmu agama, ilmu syariat. Kalau dinisbahkan kepada orang Arab, ya orang Arab ketika itu wathaniyun, penyembah berhala. Yes, jelas, enggak ada ilmu. Karena zaman jahiliyah orang Arab wathaniyun, penyembah berhala. Nah, kalau dinisbahkan kepada selain Arab, orang-orang ajam di sana, imma ketika itu Yahud atau imma di sana Nasara, antara Yahud dan Nasara. Nah, kalau Yahud adian termasuk agama, Nasara juga termasuk agama, akan tapi sudah mengalami perubahan dan pergantian. Agama yang di sana munharifah, muharrafah, sudah dirubah-rubah syariat yang ada di dalamnya. Tidak dalam keadaan agama yang murni, bersih dari segala bentuk perubahan, bersih dari segala bentuk pergantian. Nah, sehingga benar-benar zaman tersebut pas tepat dikatakan zaman jahiliyah. Nah, karena kondisinya manusia ketika itu cuma tiga. Kalau enggak wathaniyun, penyembah berhala. Nah, kalau enggak penyembah berhala, imma Yahud, imma Nasara. Nah, yang akunya berada pada agama dari nabi yang sebelumnya. Nah, memang sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh diutus di sana Nabi Isa alaihi salam di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan tauhid, mengajarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dengan berlalunya masa, panjangnya waktu dan lamanya waktu, nah, maka mengalami di sana yang namanya perubahan at-tabdil wa tahrif. Nah, perubahan dirubah-rubah oleh penganutnya. Diganti-ganti oleh penganutnya. Nah, sehingga benar-benar ketika itu zaman sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adamul ilm. Tidak ada ilmu. Sehingga tepat ketika itu kalau seandainya zaman tersebut kemudian disebutkan sebagai zaman jahiliyah. Nah, adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Islam, mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah. Nah, manusia diselamatkan, keluar dari kegelapan menuju kepada cahaya, ilmu, wa tauhid wa sunnah. Nah, maka ketika itu sudah hilang yang namanya zaman jahiliyah. Tidak disebut lagi zaman jahiliyah. Nah, ketika sudah ada ilmu, ada tauhid, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman, khatamun nabiyyin, penutup dari mereka para nabi. Nah, maka hilang yang namanya zaman jahiliyah. Nah, sehingga salah kalau seandainya kemudian muncul orang kemudian mengatakan, mengitlakkan zaman kita sekarang ini, kita ini masuk ke era jahiliyah sebagaimana jahiliyah dulu. Nah, zamannya dikatakan zaman jahiliyah. Sebagaimana zaman jahiliyah dahulu dikatakan zaman jahiliyah. Abadnya dikatakan abad jahiliyah. Nah, jahiliyah abad ke-20. Wah, istilahnya keren. Kita sekarang ini memasuki neo jahiliyah. Nah, neo jahiliyah. Nah, jahiliyah terbaru. Zaman jahiliyah. Mengitlakan. Nah, zamannya. Nah, diitlakan, disebutkan kalimat jahiliyah secara mutlak. Jahiliyah, zaman jahiliyah, abad jahiliyah, jahiliyah modern. Nah, jahiliyah milenium misalnya. Jahiliyah abad 21, jahiliyah abad 20. Nah, disebutkan kalimat jahiliyah secara mutlak sebagaimana dahulu. Jahiliyah juga disebutkan secara mutlak. Kalau dulu memang tepat karena memang ada mul-ilm, enggak ada ilmu ketika itu. Nah, adapun sekarang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah manusia mengajarkan sunnah, mengajarkan Islam, mengajarkan Al-Qur'an, dan di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan adzikra. Dan kami yang akan menjaga Islam yang dibawa oleh Rasul. Yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga tidak mengalami perubahan. Islam tetap murni sebagaimana awalnya. Nah, syariat ini tetap murni sebagaimana awalnya. Tauhid ini tetap murni sebagaimana asal awalnya, tidak mengalami perubahan, tidak mengalami pergantian. Allah jaga dengan mereka para rijal, walaupun na'am Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam salah satu hadisnya, wala tatabbi'unna sunan man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dhabin la dakhaltumu. Faqalu man ya Rasulullah? Yahud wa Nasara. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman? Naam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sana bahwasanya benar-benar kalian itu akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Nah, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Sedira demi sedira. Kalau seandainya mereka masuk ke dalam lubang dhab, yang kecil, yang mustahil untuk dimasuki. Tidak masuk akal. Kalian juga pasti akan mengikuti mereka. Nah, Nabi menyebutkan, Nabi mengkhabarkan, naam. Nah, bahasanya kalian akan mengikuti orang zaman sebelum kalian. Sibron bi sibrin, sejengkal demi sejengkal, sedira demi sedira. Nah, Nabi mengucapkannya, Nabi mengkhabarkannya. Akan tapi juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, sataftariku hadhil ummah illa 73 firqah. Kulluha finnar illa wahidah. Hiya al-jama'ah, hiya ma'alaihi ana wa ashabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya finnar. Semuanya di dalam neraka. Kecuali satu, yakni al-jamaah. Yang mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas aku dan para sahabatku berada di atasnya. Nah, artinya masih ada di sana syariat terus dijaga. Ada di sana syariat yang murni sebagaimana turunnya, sebagaimana awal diajarkannya. Nah, tetap terus di sana ada yang mengajarkan tauhid, ada yang mengajarkan sunnah, ada yang mengajarkan akidah Islamiyah sahihah. Menyebarkannya, mengajarkannya di tengah-tengah manusia. Nah, ada yang seperti Nabi mengkhabarkannya sendiri dan juga Nabi bahkan mentakid, menekankan dalam hadis yang lain, la tazal hadhil ummah dhahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Nah, Nabi juga menekankan di sana bahasanya, la tazal, akan ada di sana ta'ifatun min ummati, sekelompok dari umatku yang mereka dhahirina 'alal haqq, terus tampak di atas kebenaran, di atas tauhid, di atas sunnah, menyebarkan tauhid, menyebarkan sunnah, di atas al-haq, kebenaran. Nah, mengajarkannya, menyebarkannya. Nah, la yadurruhum man khalafahum, tidak membahayakan mereka, orang-orang yang menyelisih mereka. Sampai datangnya tanda kiamat di sana. Nah, terus ada, masih ada yang mengajarkan tauhid, mengajarkan agama yang murni, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah munculkan para rijal. Nah, kemudian dikatakan bahasanya kita masuk ke dalam zaman jahiliyah. Nah, kita masuk ke dalam era jahiliyah. Kita masuk pada abad 21 jahiliyah, abad 20 jahiliyah, jahiliyah milenium, neo jahiliyah. Itlak yang khata, batil, kata mereka para ulama. Nah, dikhawatirkan akan menyeret pelakunya kepada takfir al-am, takfir al-mujtama', nah, mengkafirkan masyarakat gara-gara cuma melihat satu perkara yang terjadi pada umat. Nah, sebagaimana yang terjadi pada zaman jahiliyah. Nah, gara-gara baca khobar, baca koran, banyaknya kejadian. Sampai ada yang membunuh anaknya. Nah, berani membunuh anaknya, padahal belum keluar. Nah, kalau zaman jahiliyah dulu, membunuh anaknya, kalau perempuan. Nah, kalau sekarang ini gak peduli laki-laki dan perempuan, masih di perutnya dibunuh, masih berupa janin dibunuh. Jahiliyah mana yang lebih dahsyat? Nah, gara-gara melihat satu perkara, kemudian menghukumi secara mutlak, secara umum, bahasanya semuanya jahiliyah. Nah, kita masuk dalam zaman jahiliyah. Nah, pengitlakan yang salah. Yang benar ya, kalau disebutkan sebagian dengan qaid, bukan dengan mutlak qaid. Nah, ada perkara jahiliyah dilakukan sebagian bangsa, misal. Perkara jahiliyah dilakukan sebagian kaum, misal, betul. Nah, perkara jahiliyah dilakukan sebagian orang. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangkan dengan lafaz-lafaz yang seperti itu, innaka imriun fika jahiliyah. Sesungguhnya kamu, dirimu itu ada perkara jahiliyah. Nah, tidak memutlakan zamannya jahiliyah. Nah, pada dirimu ada perkara jahiliyah. Atau sebagaimana yang ada dalam hadis yang ada dalam hadapan kita ini. Nah, bahwasanya arbaun fi ummati min amril jahiliyah. Ada empat perkara itu ada pada umatku yang termasuk dalam perkara jahiliyah. Nabi tidak mengitlakan. Nah, tapi menyebutkannya secara qaid. Jahiliyah tersebut ada pada seseorang. Jahiliyah tersebut pada beberapa orang. Jahiliyah tersebut ada pada suatu kaum. Jahiliyah tersebut ada pada suatu bangsa. Nah, atau dikait dengan mereka orang-orang kufar. Naam, jahiliyah ada pada mereka orang-orang kufar. Hadith wal haraj. Naam. Tapi kalau kemudian zamannya jahiliyah, padahal ada di sana al-haq yang disebarkan, tauhid yang diajarkan, sunnah yang diteriakkan, kemudian dikatakan bahasanya zaman ini zaman jahiliyah, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kami yang menurunkan adz-dzikra dan kami yang akan menjaganya. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.